3 ya alhamdulillah Ustaz sudah mengulang-ulang murojaah ya sama teman-temannya gitu ya. Diulang-ulang kembali jadi oh iya lancar deh. Terdengarnya udah apa namanya kompak banget ya suaranya ya. Pak Haji, kumaha damang ya Pak Haji? Pak damang? Alhamdulillah. Iya Pak sehat ya. Kalau nggak sehat nggak bisa kesini. Ya. Ustaz bangkunya di mana lagi? Oh di belakang. Silakan. Gak apa-apa ya saja di belakang juga ya sendiri nanti yang bisa kelihatan di sini boleh majuan sedikit. Gak apa-apa. Jilid 4 kita bacakan pokok-pokok bahasanya dulu ya. Yang pertama yaitu huruf-huruf bertasydid. Ya anak diajarkan kita ada tasydidnya, cara menekannya, ya gitu. Dan yang kedua yaitu mad wajib dan mad jaiz. Wajib muttasil, tasyil dan mad jaiz munfasil. Sini majais aja apa. Yang ketiga bacaan nun dan mim bertasydid. Ya. Gimana cara menekannya? Bukan sekedar hanya baca saja, tetapi cara menekannya, menahannya kita ajarkan. Terus yang keempat cara mewakofkan. Ya. Oh ini ada tanda wakof gitu. Anak itu dipahami ya, insya Allah. Terus lafzul jalalah. Lafzul jalalah mungkin di sini ada yang la, ada yang lo, ada yang tipis, ada yang tebal. Tarkik dan tafhim ya. Yang keenam yaitu alif lam syamsiah atau idgham syamsiah ya. Ada idgham syamsiah, ada idhar, idhar qamariyah. Alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, itu wai ya sami ya. Sama aja. Yang ketujuh bacaan ikhfa, ikhfa hakiki, cara mendengungkan ya, ada ikhfa yang keeng, ada yang telak, yang mendekat dan menjauh dan pertengahan. Aqrab, ausat, abad ya. Yang ke-8 huruf muqatta'ah ya. Huruf muqatta'ah nanti di halaman 20. Ke-9 wawu yang tidak ada sukunnya. Oke, dia akan di halaman 23. Mungkin kalau itu pokok-pokok bahasanya aja nanti untuk yang ini untuk latihan yang lainnya. Sedikit tidak bacakan semuanya. Untuk yang ke-10 yaitu idgham bighunnah. Nanti oh cara pengelapasan idgham bighunnah itu kayak gimana gitu. Insyaallah pada asatidah sudah paham semuanya tentang hukum-hukum tajwid dan makhraj ya makhraj. Kemarin mau Ustaz Syekh ya a i u ba nah gitu. Beda dengan a at o a ain au a ba ba ya tidak sama dengan huruf alif karena ain itu ada di apa wastul halqi tengah tenggorokan. Ya. Oke. Baik, kita mulai saja. Kita istiadah bersama-sama ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. A'udzu. Nah, kita kembali dulu mulutnya ya. A'udzu gitu. Mencucuk semua ya. A'udzu. A'udzu. Ya, kita kembali dulu baru ke dzu. Kan ini ada sama dengannya boleh dipakai yaitu untuk mengingat nadanya ya. Hasilnya udah selesai. Oh, yang belum silakan ya nanti kan saya panggil saya. Oh iya, coba Ustaz bacakan ya. Apa-apa. Karena ingin tahu ya, satu-satunya yang udah bagus tambah bagus ya, yang udah lancar tambah lancar. Ya, kita perhatikan. Salah sama dengan salah salama. Salah sama dengan salah salama. Sabata fabasa fadala farroha. Sabata fabasa fadala farroha. Fadala fadala. Lidahnya menempel ke gigi geraham atas ya. Hafatil lisan al-abros ya. Tumanjang. Akhara qaddama rattala yassara. Akhara qaddama rattala yassara. Yu'ajjilu yukadzibu yubashshiru yudhillu. Yu'ajjilu yukadzibu yubashshiru yudhillu. Beda ya, ini kan pendek-pendek, jadi tapi ingat, oh iya, jangan dipanjangkan. Utilat sujirat thuwibat su'irat. Utilat sujirat thuwibat su'irat. Su'irat. Su'irat. Soffan haqqan saharin qamharin. Soffan haqqan saharin qamharin. Ruk'an sujadan qayyiman aitiyan. Ruk'an sujadan qayyiman aitiyan. Insyaallah ya, pahamlah. Nanti kan sama Ustaz diulang-ulang kembali ya. Halaman berikutnya. Siap, siap, siap. Boleh dong latihan ya. Ke halaman 2 silakan lihat ya. Bismillah sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan cuma qaddamat wa akhirat. Nah, sekarang kan disambung ya. Qaddamat wa akhirat ma fiha wa takhallat. Qaddamat wa akhirat ma fiha wa takhallat. Rujjatil ardu rajjan wa bussatil gibalu bassan. Rujjatil ardu rajjan wa bussatil gibalu bassan. Coba yang paling depan Ustaz ya. Absensi, absensi. Stafadol. Saya. Iya, silakan. Belum lihat ya. Enggak apa-apa, saya tunjuk aja sebentar, maaf. Silakan, Ustaz. U'iddat lil muttaqina. U'iddat lil kafirina. Oke, bagus ya. Ada alhamdulillah. Dari teman-teman. Coba, Ustaz, silakan. Yang paling terakhir ya. Wasyiratil. Iya. Wasuyyiratil jibalu fakanat saroban. Saroban ya. Jadi itu kan yang pertama dari tiga baris ini ya, datar, naik, dan turun. Wa qatta'nahumus nantai ashrata asbatan. Tuh, dua, tiga. Wa qatta'nahumus اثنتي عشرة أسباطا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا كذابا masih naik ya, belum turun, nanti turunnya di bawah. Wasuyiratil jibalu fakanat saraban wasuyiratil jibalu fakanat saraban nanti udah turun ya insyaallah ya. Yuk kita baca yang halaman 3 satu baris aja. Banyak, ya banyak hafal fakanat tanya perlu hampas enggak ustazah? Ah iya. Nats. Nats ketika tadi. Fakanat saroban saroban. Ya, mempunyai di sisi. Nats kan ta dengan sa keluar makhrajnya itu berbeda, ya. Ta ya. Okay. Tapi sama-sama ada punya sifat hampas, ya. Fakanat saroban ada ya langsung sa gitu tapi di sini bakanat saroban. Oh ya. Yuk kita halaman yang ketiga satu baris saja. Bismillah sama-sama satu dua tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atainahul hukma sabiyan. Ya itu yang nada pertama ya, mungkin ada yang naiknya itu yang turunnya boleh dicoba juga ya sampai tiga biar enggak lupa ya. Yang barisan keduanya ya tuh dua tiga. Fattakhadha sabilahu fil bahri saroban saroban lanjut. Wa mursilul mursalina illa mubashirin. Mubash kalau di waqaf panjang, kalau di wasal cuma dua harokat. Ya. Mubashirina, mubashirina. Kalau di waqaf mubashirin. Kalau ada tanda bulat, ya itu waqaf ya dipanjangkan. Tadi mohon maaf ya, tadi Fatihahnya kan udah dimulain sama Ustaz sama aja ya. Nah, gak apa-apa. Baik ya, kita lanjut ke halaman yang halaman ke-6 yaitu tadi di pokok bahasanya mah jaiz munfasil ya. Jaiz. Di sini kita boleh kalau misalkan untuk perkiraan panjangnya itu dengan gerakan tangan ke atas ke bawah sampai 5 harokat ya, atau gerakan tangan ke atas ke bawah 5 kali gitu ya. Boleh, boleh gitu aja boleh. Tapi kalau misalkan buka tutup pak repot kayaknya gitu begini-begini ya. Mau ngapain itu? Nah, itu kalau kita dengan perasaan pun kita udah bisa lah gitu. Oh iya. Yang penting kita majais sama panjangnya 5 harokat gitu ya. Ada yang 4 harokat ada, tetapi kalau sekarang pakai 4 sama semua ya, kita pakai 5 harokat ya. Yuk bismillah sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita dengan gerakan tangan ya. Ma amuruhu. Tuh 2 3. Ma kalbunya cukup 1 ayunan atau 2 harokat ya. A-nya juga sama ya. Lanjut ya, perhatikan. Ma amuruhu wa ma umiru. Tuh 2 3. Ma bima panjangnya ya. Boleh di sini daftar.